Yang dimaksud kona'ah itu apa? Yang dimaksud dengan kona'ah adalah hati ridho dan merasa cukup dengan nikmat yang ada. Alhamdulillah dapat nikmat seperti ini. Nah, hatinya ridho dan dengan yang ada merasa diusahakan untuk cukup dan merasa cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Adapun untuk yang akan datang kepingin punya penghasilan lebih, untuk apa? Untuk keperluannya yang ada, boleh usaha maksimal untuk mendapatkan yang lebih, boleh, dan itu tidak bertentangan dengan qanaah. Nanti ketika usahanya sudah maksimal disertai mohon kepada Allah, lalu dapatnya tetap 50.000 yang sudah ada, itu harus dihadapi atau diterima dengan ridho dan dirasakan bahwa itu cukup. Maksudnya dicukup-cukupkan dan merasa bahwa itu cukup. Nah, maka itu berarti qanaah. Jadi qanaah itu ridho dan merasa cukup dengan yang sudah ada. Adapun yang akan datang boleh berusaha maksimal sambil mohon kepada Allah. Mohon lebih boleh untuk kepentingan yang ada. Itu tidak bertentangan dengan qanaah. Yang bertentangan dengan qanaah itu apa? Yaitu tidak ridho dengan yang sudah ada. Wah, cuma dapat 50.000. Gimana bisa cukup? Itu namanya tidak qanaah. Gitu. Akhirnya maksimal terus dapat 75.000. Ya Allah, banting tulang hampir tidak ada istirahatnya. Dapatnya cuma 75.000. Itu namanya tidak qanaah. Jalannya sudah enggak benar. Demo itu jalannya sudah enggak benar. Nah, jadi qanaah itu keadaan yang ada itu diterima dengan ridho, diupayakan cukup dan merasa hatinya bahwa ini cukup. Masa cukup? Iya, kita cukup segini. Ya, harus kita cukup-cukupkan. Itu qanaah. Adapun yang belum datang, yang belum ada, masih besok, masih lusa, masih seminggu lagi, upaya maksimal gitu, supaya dapat banyak untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan itu tidak bertentangan dengan qanaah. Banting tulang enggak ada istirahatnya untuk apa? Untuk mendapatkan banyak untuk kebutuhan ini, kebutuhan ini, itu tidak bertentangan dengan qanaah. Setelah hampir semua waktunya selain waktu tidur dipakai untuk usaha, dapatnya misalnya naik 10%, banting tulang kayak gitu enggak leren-leren, ya hanya bertambah 10%. Bagaimana bisa cukup? Itu yang enggak qanaah. Jadi qanaah itu sikap hati terhadap yang sudah terjadi atau yang sudah ada. Yang belum ada diupayakan maksimal itu tidak bertentangan dengan qanaah. Nah.